Turunnya Al-Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Allah tidak sebut malam kapan. Dalam satu tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Semua malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Malam qadar, malam yang penuh kemuliaan. Dua sifatnya, malam qadar dengan malam barakah. Malam yang mana? Allah tak sebut. Lalu kemudian datang ayat yang ketiga, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran. Allah turunkan dia di malam-malam Ramadan. Maka dengan turunnya ayat yang ketiga ini, tereliminasilah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka tinggal dari mulai 360 sekian malam, berubah menjadi 30 atau 29 malam. Karena malam Ramadan itu cuma 2, 29 atau 30. Nah, di antara 30 malam itu malam yang keberapa? Turunnya Al-Quran itu malam yang keberapa? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, atau disebut populer masyhur dengan nama tafsir Al-Quranil Azim. Di sana disebutkannya pendapat. Pendapat pertama Abu Razin mengatakan malam pertama. Ada pendapat yang mengatakan malam pertama. Jadi nanti kalau ada orang nuzul Quran malam pertama, itu ada pendapat Abu Razin malam pertama. Ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang berpendapat malam kelima, ada yang berpendapat malam ketujuh, ada yang berpendapat malam kesembilan, ada pendapat malam kesebelas, ada yang berpendapat malam lima belas, ada yang berpendapat malam ketujuh belas, ada yang mengatakan malam sembilan belas, ada yang mengatakan malam 21. Salah satu pendapat yang mengatakan malam 17 adalah satu di antara pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami pada malam furqan, malam pembebas pembeda antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan kafir musyrik dengan muslim tepat pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat, perang Badar. Itulah dalil mereka yang mengatakan 17. Republik Indonesia mengambil kalendernya nuzul Quran 17. Sedangkan Mesir malam nuzul Quran diperingati malam 27. Ada pendapat yang mengatakan malam 27. Lalu yang benar yang mana Pak Ustadz? Allah sampai sekarang tidak beritahu malam keberapa secara pasti. Kenapa? Karena kalau diberitahu nanti malam yang lain kosong. Orang enggak ke masjid. Dugaan malam 27. Malam 27 aja yang ramai. Coba lihat malam-malam iktikaf. Malam 21 ramai. Malam 22 sunyi. Malam 23 penuh. Malam 24 sepi. Malam 25 melimpah. Malam 26 kosong. 27 melimpah ruah. 28, 29, kosong, mudik. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat salat usta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul mustajab satu titik dari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Makanya tadi malam, nanti malam, besok malam, kemarin malam, masjid-masjid tetap ramai. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa ramai? Kenapa ramai? Karena kami merasa belum dapat Lailatul Qadar. Coba bayangkan, andai besok pagi kita bangun, tiba-tiba SMS berbunyi, buka HP, Anda sudah dapat Lailatul Qadar. Dijamin, besok malam gak bakalan ada lagi ke masjid. Pak, gak datang tarawih, udah dapat kemarin malam. Nah, jawabannya, turunnya Quran itu 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam keberapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak diberitahu? Surprise. Isi tiap-tiap malam. Nanti malam-malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Dari bunyi aminnya enggak yakin. Apakah ada dalilnya acara tahlil 1-7 hari ketika ada yang meninggal? Bukalah dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ada enggak? Ya ayyuhallazina amanu tahlilan 7 hari. Enggak ada. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, ada enggak? Hai orang beriman, kalau kamu mati maka buatlah tahlilan 7 hari 7 malam. Enggak ada. Lalu itu dari mana? Nabi enggak ada nyebut. Sahabat Nabi enggak juga ada. Tabi'in ada, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal diuji di kuburnya 7 hari 7 malam sampai 40 hari 40 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim doa untuk meringankan ujiannya. Itu fatwa tabi'in. Tabi'in itu kalangan salaf. Kalau tidak setuju dengan tabi'in, jangan caci maki, sumpah serapah. Kamu kenapa enggak buat? Saya enggak setuju dengan tabi'in. Karena kalau kamu mengejek, mengatakan itu tradisi Hindu, kamu katakan itu tradisi nenek moyang, animisme, dinamisme, berarti kamu sama dengan mengatakan Imam Atha kalangan tabi'in ulama besar, berarti dia sesat. Menyesatkan tabi'in ulama salaf, hati-hati. Maka kalau mau buat, silakan buat. Sedekah makanan, sedekah doa, kirim doa, baca Quran. Karena itu anjuran dari Imam Atha dari kalangan tabi'in. Orang yang meninggal diuji selama 7-40 hari 40 malam, dianjurkan bersedekah, berkirim makanan, berdoa. Isi tahlilan itu apa? 5. Yang pertama, doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'fu anhu. Apakah doa sampai pada orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kalau kita ziarah ke makam, kita ucapkan doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun yar'alumullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Loh, panjang doanya Pak Ustaz. Iya. Kemarin kami diajarin pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya alal kubur. Nah, itu doa winzip. Kalau mau yang lengkap, file lengkapnya panjang. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun yar'alumullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Bagi yang sudah hafal baca, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Bagus sekali bapak-bapak yang punya duit, cetak digital printing doa ziarah kubur, tempel di dekat makam. Semua yang melihat, bapak dapat pahalanya. Tapi bapak ibu baca juga. Jangan nanti waktu ziarah enggak baca. Loh, bapak enggak baca? Saya yang punya baleho. Nah, doa untuk orang mati sampai. Yang kedua, berkirim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah tahlil itu sampai pada orang mati? Sampai. Dalilnya mana? Nabi menusukkan pelepah korma ke makam, lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi zikir, zikir, tahmid, takbir, tahlil, sampai. Kias dalilnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tasbih pelepah korma sampai, tahlil Abdul Somad enggak sampai, saya sakit hati. Berarti dia katakan saya lebih parah daripada pelepah korma. 3, bacaan Quran sampai untuk orang mati. Baca Quran. Yang paling bagus kata Imam Nawawi, wa in qatimul Quran. Yang paling bagus dia baca sekhatam Quran. Kalau satu khatam Quran enggak sanggup, maka dia baca hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca Yasin enggak sempat Pak Ustaz, banyak urusan. Ummul Qur'an al Fatihah. Ummul Qur'an pun enggak sempat, mati ajalah. Berapa banyak jasanya pada hidupmu? Kenapa membacakan Al-Fatihah pun kau tidak mau? Yang keempat, sedekah. Makanan. Ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai pada almarhumah ibumu. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air. Memberikan air. Beri dia mah tamu-tamu kasih air, air, air, air, beri air. Jangan sekarang, nanti malam. Kalau air sampai apalagi nasi uduk. Kalau air sampai apalagi ayam penyet. Maka, tapi kalau ada orang meninggal, yang paling bagus bukan kita datang minta makan. Yang paling bagus kita yang bawakan makanan. Ketika Ja'far meninggal, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ahli Ja'far. Buat makanan untuk keluarga Ja'far. Karena keluarganya sudah meninggal, dia susah. Bawakan makanan. Bapak, jangan masak malam ini, kami yang akan bawa makanan. Bapak ini nanti bawa ayam, bapak ini nanti bawa nasi, bapak ini nanti bawa pisang, bapak ini bawa air. Bapak bawa apa? Saya ikut makan bersama bapak. Tapi kalau ada anaknya yang kaya, hadirin hadirat, harus ada kata sambutan dari anak almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang datang pada malam ini, saya mewakili keluarga Ahlul Bait, Ahlul Musibah yang baru kena musibah. Kami semuanya mohon maaf. Dan ini jangan takut makan. Ini nasi kotak ini bukan harta anak yatim. Ini bukan harta pinjaman. Kami enggak ngutang. Ini murni harta saya sebagai anaknya yang kaya datang dari kota. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Ha? Ha? Yang terakhir, yang kelima, kedatangan kita malam itu untuk menyenangkan hati orang yang susah. Tadi kita ikut senang, tadi kita ikut senang, namanya tahniah, tahniah, tahniah, selamat. Tapi saat mati ada susah, namanya takziah. Beda tipis tahniah dengan takziah. Jangan salah ngomong, nanti takziah ya, wow salah. Tahniah, takziah, ikut berbela sungkawa. Kedatangan kita bukan menghidupkan yang mati, kedatangan kita bukan meratapi, kedatangan kita untuk menghibur dia. Tenang bro, tenang. Makanya kalau kita sudah datang, dia tenang. Berapa banyak bapak-bapak yang istrinya meninggal, dia menangis ketika kita datang, dia tenang. Kenapa enggak nangis pak? Memang udah lama saya tunggu. Wah, bahaya nih bapak. Ustadz, bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad, zakat menggunakan makanan pokok. Mazhab Syafi'i, makanan pokok. Mazhab Maliki, makanan pokok. Mazhab Hambali, makanan pokok. Lalu yang membolehkan uang, mazhab Hanafi. Dalilnya, ughnuhum li hadzal yaum, buat mereka kaya hari ini. Semalam mereka ngemis, kemarin mereka ngemis, buat hari ini mereka kaya cukup, enggak minta-minta. Lalu kamu kasih dia beras, dia enggak minta. Kalau dikasih uang, dia enggak minta juga. Maka beras dengan uang sama, cukupkan dia. Oleh sebab itu maka Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan, walaupun Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i, tapi kata beliau, saya lebih condong cenderung memilih mendapat Hanafi. Karena untuk tahun ini, masa ini, zaman ini, bagus pakai uang. Kenapa zaman dulu pakai beras? Kenapa zaman dulu pakai gandum? Karena zaman itu sistem ekonominya barter. Kalau kita berikan beras ke fakir miskin, beras, beras, beras, beras, beras tiga goni. Tiga beras, tiga goni beras bisa diganti dengan kain, bisa diganti dengan baju. Karena zaman itu pakai barter. Sekarang kalau kita kasih beras sampai 3 goni, beras tidak mungkin bisa diganti baju. Apa mungkin dia ke mall bawa beras? Beras akan dia jual lagi ke warung dengan harga murah, dia rugi dua kali. Oleh sebab itu yang mau bayar pakai beras, makanan pokok, silakan. Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang mau bayar pakai uang, silakan. Mengikut pendapat mazhab Hanafi. Dalam kitab Safinatun Najah, berdiam bertempat dalam masjid dalam keadaan haid haram, bagaimana di musalla? Kalau ada sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah masjid. Kalau ada sholat jumatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumat, namanya masjid jami'. Masjid Az-Zikra ini masjid apa masjid jami'? Masjid jami'. Masjid Jabal Nur, masjid jami', karena ada sholat jumatnya. Adapun musalla langgar surau, itu masjid karena ada lima waktu. Masjid-masjid yang ada di kantor tidak masjid karena subuh, isya, maghrib enggak ada orang yang sholat. Banyak security tidur. Ada juga yang sholat Pak Ustaz. Iya, ada yang sholat sebagian. Oleh sebab itu kalau ada sholat lima waktu, masjid. Ada musalla surau langgar dekat rumah ibu, dekat rumah bapak, maka berlaku hukum masjid. Boleh iktikaf di dalamnya, dapat pahala iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam, sholat sunat tahiyatal masjid. Jangan usoli sunatan tahiyatal surau, usoli sunatan tahiyatal langgar. Orang Jawa dilanggar gak mati. Ustadz, menurut hadis yang sahih, puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Dua-duanya sahih. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'itstu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fi'il amal. Amal selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Yang puasa Senin Kamis, bagus. Puasa Daud. Ahabbus shaum ila Allah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Ya sumu yauman wa iftiru yauman. Puasa, makan. Puasa, makan. Kenapa Daud? Kenapa bukan Isa? Kenapa bukan Yahya? Kalau Nabi Yahya puasa maklum, istrinya enggak ada. Kalau Nabi Isa puasa maklum, istrinya enggak ada. Nabi Daud istrinya 100. Puasanya sebulan 15 hari. Ini yang istrinya satu enggak pernah puasa sunat. Senyum-senyum Nabi Daud ngelihat dia. Ustaz, teman ana jika dia ditimpa keburukan yang mengejutkan dirinya, dia langsung refleks mengucapkan, "Oh Muhammad. Oh Muhammad." Apakah hukum dari perbuatan teman anak itu? Berarti dia ngefans sama Muhammad. Cuman Muhammad mana? Kalau ngefans sama Muhammad bukan gitu caranya. Allahumma salli ala sayyidina bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaik. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi tidak berselawat. Maka kalau ingat dia selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak kreasi kita. Ada yang pakai selawat barat. Salatullah salamullah. Ada salatullah salamullah ala Taha. Macam-macam. Macam-macam selawat. Oleh sebab itu banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Ustaz sendiri kalau sedang susah hati, risau, ustaz baca zikir apa? Selawat. Susah hati, risau hati, banyak-banyak selawat. Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepada ku satu kali, sallallahu alaihi bi asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat an wa asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Kalau istighfar cuma diampun dosa. Tapi kalau berselawat 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan kemuliaan, 10 dosa dihapuskan. Oleh sebab itu saya lebih memilih banyak selawat. Tapi saya tidak menyalahkan kawan saya kalau dia sedang susah hati dia zikir la ilaha illallah. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilah. Enggak salah. Asal jangan putar musik lalu dia musik hanya akan mengundang setan ke dalam hati. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bagaimana solat ada dua imam? Apakah diperbolehkan dalam satu masjid satu waktu? Karena waktu itu jamaah sangat banyak. Maksudnya jamaah kloter dua. Nabi solat. Nabi tidak pernah tergantikan jadi imam. Nabi terus jadi imam. Sampai ketika dia sakit barulah jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi jadi imam. Selesai Nabi solat, Nabi pulang ke rumah. Mu'az bin Jabal duduk di masjid. Mu'az duduk di masjid zikir. Enggak lama setelah itu datang orang kampung Mu'az. Mu'az, ya, kami belum sholat. Kami mau sholat. Engkau jadi imam ya? Ya. Mu'az jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Itulah dalil sholat kloter dua. Tapi dengan syarat sholat yang pertama sudah selesai. Jangan buat sholat tandingan. Kalau kamu masuk, lihat ada orang sholat, ikut bareng dengan dia. Jangan buat sholat tandingan di belakang. Bila seorang ibu sudah tidak punya suami dan mempunyai anak, sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia pergi meninggalkan rumah untuk uzlah, iktikaf ke masjid, mencari ilmu agama. Apakah berdosa ibu tersebut? Tidak. Apakah tindakan ibu tersebut benar? Benar. Saya ulang lagi, ibunya apa anaknya nih? Bila seorang ibu sudah tidak bersuami, ya, mempunyai anak laki-laki, sudah dewasa dan berkeluarga, pergi meninggalkan rumah, yang pergi ibunya apa anaknya? Dan iktikaf ke masjid untuk mencari ilmu agama, berdosakah ibu tersebut? Bisa dihadirkan guru bahasa Indonesia di sini? Kalau yang pergi ibu tersebut iktikaf, dia tidak berdosa. Dalilnya mana? I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaksanakan i'tikaf. Tsumma i'tikafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi i'tikaf. Itu dalil perempuan yang suaminya sudah meninggal dia tetap boleh i'tikaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sekarang kalau anaknya yang pergi i'tikaf, apa hukumnya? Ya boleh. Orang tuanya di rumah ada yang jaga, dia pergi i'tikaf. Laki-laki yang soleh, yang baik, yang akil baligh, bagus i'tikaf. I'tikaf. Anak-anak dibawa untuk i'tikaf membiasakan diri, boleh. Kapan mulai i'tikaf? Kita ini sekarang i'tikaf. I'tikaf katanya mesti sehari semalam, Pak Ustaz. Mazhab Maliki. Mesti masuk siang, keluar malam, menyatukan siang dan malam 24 jam. Itu mazhab Maliki. Yang paling enak i'tikaf mazhab Syafi'i. Gimana mazhab Syafi'i? Sejenak lebih lama dikit dari rukuk itu sudah i'tikaf. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, sudah dianggap i'tikaf. Jadi kita selama di masjid ini tadi dari mulai akad nikah sampai tausiah sampai tanya jawab lebih kurang 2 jam kita di sini, itu sudah dianggap i'tikaf. I'tikaf itu lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik. Nabi i'tikafnya kapan? Sore 20. Ini 20. Sore 20 Nabi masuk, keluarnya sore 30 di akhir Ramadan. Riwayat pertama. Riwayat kedua, sore 20 Nabi masuk, keluarnya pagi Idul Fitri baru keluar ke rumah. Itu i'tikaf yang paling bagus. 24 jam kali 10 hari 240 jam. The best, mantap. Yang i'tikaf kalong Pak Ustaz, masuk malam keluar pagi. Masuk jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, habis itu keluar. Ya i'tikaf juga bagus daripada enggak sama sekali. Mungkinkah imam mazhab yang 4 dalam ijtihadnya ada hadis yang tidak menjadi pertimbangan karena penelusuran hadis pada abad ketiga, sementara mujtahid yang hidup pada abad kedua? Ada beberapa hadis yang tidak ditemukan oleh Imam Hanafi, makanya ijtihadnya berubah. Ada beberapa hadis yang tidak ditemukan Imam Syafi'i ketika dia berada di Kufah, Irak. Berubah ijtihadnya ketika dia berada di Mesir, karena hadis itu dia temukan di Mesir. Loh, di Madinah enggak nemu hadis, di Makkah enggak nemu hadis, kok di Mesir ketemu hadis? Karena hadis waktu itu bukan di kertas, bukan di buku, tapi hadis di kepala orang. Orangnya pindah, hadisnya ikut pindah. Sekarang hadis di mana? Di flash disk. Oleh sebab itu maka lalu kita mengatakan saya ikut Imam Bukhari meninggalkan Imam Syafi'i. Ini orang tidak benar. Karena imam-imam mazhab itu pun, imam-imam hadis itu pun bermazhab. Imam Tirmizi, marhab, mazhabnya Syafi'i. Saya ikut Imam Bukhari, tidak mau ikut Imam Syafi'i. Bukhari itu punya guru, Mas. Gurunya siapa? Ahmad bin Hanbal, Ambali. Ahmad bin Hanbal punya guru. Gurunya siapa? Syafi'i. Maka ketika kau mengatakan saya ikut Bukhari, tidak mengikut Syafi'i, Anda waras apa enggak? Imam Syafi'i itu nasiru sunnah, penolong sunnah, hadis. Berapa banyak orang yang hafal hadis tapi tidak faqih? Rubba hamili fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak yang bawa hadis, hafal hadis tapi tidak faqih, enggak ngerti isinya. Tapi Imam Syafi'i, dia ahli hadis, dia ahli fiqih, dia ahli ra'i, dia ahli sunnah. Oleh sebab itu maka dia bergelar nasiru sunnah, penolong sunnah. Oleh sebab itu ulama besar sekaliber Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, hafiz tu mi'atai alf hadis, hafal 200 ribu hadis, tapi dia tetap di akhir namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti As-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz 300 ribu hafalan hadisnya, tapi di ujung namanya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Kenapa? Rendah hatinya mengikut ulama. Alaikum bisunnati, ikuti sunnah Rasulullah. Ati Allah, taat pada Allah, lihat Quran. Wa ati Rasul, taat pada Rasul, ingat Rasulullah, ingat hadis, baca hadis Nabi. Tapi kalau tidak faham, fas'alu ahla zikri, tanya ulama. Siapa ulama yang paling hebat? Menurut saya yang paling hebat Imam Syafi'i, tapi saya tidak menafikan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Saya tak menyalahkan mereka. Dalam kepala Imam Syafi'i bergabung antara ahli ra'i, karena dia mempelajari mazhab Hanafi ketika dia berada di Kufah, berada di Irak. Dia pelajari murid-murid Imam Hanafi, karena Hanafi sudah meninggal tahun 150 saat dia lahir di Gaza, 150 Imam Hanafi meninggal di Kufah, 150. Dan di kepalanya pula ada ahlul hadis, karena dia belajar kepada Imam Maliki. Maliki ahlul hadis, Hanafi ahlul ra'i. Datang Syafi'i mengkombinasikan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i. Maka dia penulis kitab usul fikih yang pertama berjudul Ar-Risalah, penemu ulumul hadis yang pertama. juga Imam Syafi'i. Barulah kemudian datang Imam Ramah Hurmuzi. Barulah datang kemudian Imam Muqaddimah Ibnu Salah. Barulah datang kemudian ulama belakangan. Imam Syafi'i luar biasa. Tapi kita tidak fanatik pada mazhab tertentu. Kita hanya mengamalkan sesuai dengan pesan Allah, pesan Al-Quran. Fas'alu ala dzikri. Tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, lebih selamat bertaklid kepada ulama mazhab daripada baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, renung sendiri, ijtihad sendiri, mikir sendiri, nyasar sendiri. Ala hadzihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahmal mursalin walhamna ilhamal muqarrabin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.